hampir berkata, hatimu tempat berlindungku dari kejahatan hasratku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau suamiku. Surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, oh pangeranku. Maaf ketaatku dengan kebodohanku, tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku jahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau tempat berlindungku dari kejahatan lawanku. Dan ku merestui itu, menjadi engkau aku. Engkau lah pangeran surgaku.